Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, alhamdulillah pagi hari ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala bisa membangunkan kita semua dalam rangka untuk senantiasa menyempurnakan dan menambahkan pahala yang mungkin kemarin-kemarin Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya belum menjadikan kita mengerjakannya. Bapak ibu, makanya ketika kita bangun pagi itu kan doanya apa setelah bangun tidur itu, alhamdulillah alladzi adhaba anil adza wa afani. Gimana? Ya punten, saya enggak bisa tertawa, ini mau tertawa ini pecah. Ya, jadi setelah bangun tidur itu doa kita adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kembali kita setelah kita mati, dan hanya kepada Allah lah kita akan kembali. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita kesempatan ya untuk beramal soleh. Maka jangan pernah sia-siakan kehidupan kita yang meskipun sehari dua hari. Mudah-mudahan saja Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak dengan tholabul ilmi, dengan kita duduk bersama di masjid ini ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak mengumpulkan kita bersama-sama dalam firdausnya yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Pagi hari ini Bapak Ibu, tadi sebagaimana disampaikan Pak Selamat, kita membahas kitab Buluhul Maram. Tentunya sangat kurang sekali kalau kita itu tidak membawa kitabnya begitu. Jadi silakan jenengan buka bagi yang bawa HP ya, dicari Buluhul Maram kitab nikah gitu ya. Nanti di sana ada sekalian terjemahnya, masya Allah. Semoga Allah membalasi banyak kebaikan kepada yang membuat web itu gitu. Ini sekarang Bapak Ibu kita masuk dalam kitab nikah, melanjutkan ya. Saya bacakan. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, wa an Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, ini salah seorang sahabat, dia berkata, rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma autas fil mut'ati thalathat ayyam. Rakhasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah. Jadi yang namanya nikah mut'ah, Bapak Ibu sampai sekarang itu kan diperselisihkan gitu loh. Ada mengatakan enggak apa-apa mut'ah malah harus gitu kan. Tapi secara umum ahlu sunnah wal jamaah itu mengharamkan mut'ah. Tapi ada Bapak Ibu orang-orang yang ngaku ahlu sunnah wal jamaah itu secara tidak langsung ya mungkin karena dorongan nafsu akhirnya dia juga melakukan mut'ah gitu loh. Padahal yang harus kita yakini bahwa nikah mut'ah itu haram dan sama dengan zina. Nah ini salah satu dalil yang mungkin kadang dipakai mereka bahwa lo boleh nikah mut'ah itu wong Nabi pernah memberikan keringanan kok. Nah ini kita pelajari sekarang. Ya makanya kalau panjenengan ada bukunya kan lebih bagus pak. Rukhsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Salamah ibnul Aqwa radhiyallahu an rakhasa pernah memberi rukhsah. Apa itu rukhsah? Keringanan. Ama autos pada tahun autos. Fil mut'ati untuk melakukan nikah mut'ah thalathata ayyam. Nah ini 3 hari saja. 3 hari saja. Thumma naha anha, kemudian beliau melarang darinya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Jadi ini penjelasan Bapak Ibu dan hadisnya sahih dari Salamah Ibnul Aqwa bahwa memang pernah ada yang namanya mut'ah itu diberikan keringanan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi cuma 3 hari saja kemudian beliau mengharamkan. Nah, ini terjadi pada tahun autos. Apa itu autos? Autos itu nama tempat, ya. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalahkan kabilah Hawazun, Bapak Ibu, kabilah Hawazun kan setelah Fathu Makkah. Fathu Makkah itu kan Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Makkah. Menang sudah. Setelah itu ada orang-orang yang enggak terima termasuk kabilah Hawazun ini. Ya, kabilah Hawazun ini mereka enggak terima sehingga nyerang lagi Nabi, terjadilah yang namanya perang Hunain. Ya, maka terjadilah yang namanya perang Hunain. Nah, pada perang Hunain ini Allah Subhanahu wa taala memenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dari kaum Hawazun. Nah, akhirnya mereka mundur, Pak. Ya, jadi pasukan-pasukan itu enggak semuanya, sebagian mereka itu mundur ke Autos ini, ya, ke tempat namanya Autos, mereka kumpul di sana. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan, enggak semua, ya, sariyah itu mungkin sekitar 300 prajurit, ya, dengan dipimpin oleh Abu Amir Al-Asy'ari. Nah, maka terjadilah perang, ya, rentetan daripada perang Hunain tadi, Bapak Ibu. Nah, pada tahun inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah untuk mut'ah berapa hari tadi? Selama 3 hari saja. Nah, auto sekarang ini Bapak Ibu itu timurnya Makkah sekitar 60 kilo. Ya, jadi kalau panjenengan pengen ke sana, ya, itu adalah timurnya Makkah sekitar 60 kilo, tapi namanya bukan Autos lagi, namanya sekarang Bahitah. Namanya sekarang Bahitah. Nah, bagi yang belum tahu nikah mut'ah, nikah mut'ah itu kan dari kata mut'ah. Mut'ah itu kesenangan. Mut'ah itu hiburan. Jadi ibaratnya nikah mut'ah itu memang untuk senang-senang tok gitu loh. Ya, untuk senang-senang tok, yaitu nikah sementara ya dengan jangka waktu tertentu maksimal 40 hari. Ya, tanpa ada saksi, tanpa ada wali gitu Bapak Ibu. Itu nikah mut'ah, dan nanti menurut pelakunya nikah itu akan berhenti sendiri dengan habisnya masa sesuai perjanjian. Ini hadis yang nomor 860. Kemudian ini justru dari Ali bin Abi Thalib sendiri, Bapak Ibu. Ya, dari Ali bin Abi Thalib, yang mereka orang-orang Syiah menuhankan Ali, justru Ali mengatakan, ya saya bacakan, wa an Aliyin radhiyallahu anhu qala, dari Ali radhiyallahu anhu berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang anil mut'ati, melarang mut'ah ama Khaibar, pada tahun Khaibar. Nah, apa yang dimaksud dengan tahun Khaibar ini? Ya, pada waktu perang Khaibar. Jadi yang namanya perang Khaibar ini kan jauh sebelum terjadinya Fathu Makkah. Berarti maknanya, Bapak Ibu, yang namanya mut'ah ini pernah dibolehkan dua kali. Ketika Khaibar pernah dibolehkan, kemudian diharamkan. Kemudian waktu perang Autos tadi dibolehkan kembali cuma 3 hari, tapi kemudian diharamkan selama-lamanya. Makanya kalau dijadikan dalil, loh Nabi loh pernah membolehkan, memang pernah, tapi pada waktu itu, setelah itu beliau tidak membolehkan selama-lamanya. Gitu, Pak. Kemudian juga dari Ali radhiyallahu anhu, kata Ali, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an mut'atin nisa, melarang dari mut'atun nisa, yaitu menikahi para wanita secara mut'ah, dilarang, ya, kata Ali. Wa an aklil humuril ahliyati yauma Khaibar, Nabi juga melarang memakan keledai piaraan pada waktu perang Khaibar. Perang Khaibar itu nama tempat, Bapak Ibu, nama tempat yang ada di utara kota Madinah sekitar 150-an kilo. Itu Khaibar, dan dulu itu ditinggali orang-orang Yahudi. Subur daerahnya Khaibar. Nah, cuma karena dalam sejarah yang namanya orang Yahudi itu kan senantiasa melakukan pengkhianatan-pengkhianatan, Pak Ibu. Akhirnya mereka itu, bismillah, akhirnya mereka diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Madinah. Itu pada waktu perang Khaibar. Nah, pada waktu perang Khaibar ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan nikah mut'ah, juga mengharamkan daging keledai piaraan. Jadi sebelum itu yang namanya keledai piaraan itu boleh, Pak, tapi setelah perang Khaibar haram, enggak boleh. Nah, ini berarti ini juga menunjukkan bahwa hadis itu menjadi dalil atau menjadi sumber hukum tambahan independen selain Al-Qur'an. Karena yang diharamkan dalam Al-Qur'an kan cuma berapa? Tentang makanan. Cuma 4 kan? Yaitu hurrimat 'alaikumul maitah, bangkai, waddam, darah mengalir, walahmul khinzir, daging banteng, ya. Daging apa? Daging babi, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa-apa yang dipersembahkan, Pak. Bukan disembelih. Dipersembahkan lebih umum untuk selain Allah Ta'ala. Berarti kadang-kadang ada makanan berupa roti, berupa buah, berupa minuman. Kalau dijadikan sesajen untuk selain Allah kan, ditaruh di kuburan, ditaruh di mungkin di bawah gunung, ditaruh di tempat peribadatan orang-orang, ya, patung-patung, itu haram, tidak boleh. Tapi kalau kondisinya darurat, andaikan tidak ada makanan kecuali itu, dan kalau tidak makan mati, ya maka boleh, tapi sekadarnya. Itu tidak boleh. Kalau ini saja tidak boleh, apalagi yang sembelih, yang tambah haram lagi. Dan kadang-kadang di sebagian tradisi Bapak Ibu yang masih ada sampai sekarang, orang ketika bikin rumah itu kan bikin sesajen-sesajen ya, ketika ngangkat wong itu, ini masih ada di banyak perumahan ini. Padahal kan kalau perumahan itu kan mestinya lebih apa ya, ilmunya lebih ngerti gitu loh, bukan orang kampung lagi. Itu masih ada Pak, bikin ritual-ritual, ada pisang, ada apa, itu buat siapa? Itu buat setan itu gitu. Nah kadang-kadang kalau panjenengan sebagai pemilik rumahnya, tukangnya tidak mau kecuali harus melakukan begitu, bilang aja gak melakukan ini, gak patek entah boleh tukang lio gitu aja Pak. Yeah. Jadi itu hampir di mana-mana, bikin tower ada ritualnya, bikin kapal ada ritualnya, itu semua syirik. Itu semuanya nyembah setan gitu, nyembah jin. Padahal ya orangnya ngaku muslim dan pak haji juga gitu. Nah inilah bahayanya. Jadi intinya hadis itu Bapak Ibu adalah sumber hukum tersendiri selain Al-Qur'an. Makanya kita tidak boleh mengatakan loh dalam Al-Qur'an loh yang diharamkan cuma 4. Wah, berarti daging keledai piaraan tidak apa-apa loh. Hadisnya menyalahi Qur'an, enggak, karena hadis itu sumber hukum independen selain Al-Qur'an. Termasuk yang pada pelajaran pada apa pertemuan bulan lalu, termasuk yang diharamkan, wanita-wanita yang diharamkan yang tidak ada dalam Al-Qur'an adalah menggabungkan antara istri dengan bibinya. Bibinya istri, baik bibi dari bapak maupun bibi dari ibu. Kalau bibi dari bapak kan berarti saudaranya ibu, kalau bibi dari bapak berarti saudaranya bapak. Itu haram, tidak boleh digabungkan. Sementara yang diharamkan dalam Al-Qur'an kan cuman wa anta juma'u bainal ukhtayn. Kalian tidak boleh menggabungkan di antara saudara kandung, dua-duanya masih hidup kemudian diperistri, Pak, itu tidak boleh dalam Al-Qur'an. Nah, hadis itu fungsinya begitu. Jadi satu, sebagai penafsir Al-Qur'an, dan yang kedua sebagai tambahan ya, sebagai sumber hukum independen selain Al-Qur'an. Sehingga kalau ada hukum-hukum tambahan dalam hadis yang tidak ada dalam Al-Qur'an, karena hadis itu memang dia independen sebagai sumber hukum, maka harus diambil. Kalau jenengan enggak ngambil dengan mengatakan menyalahi Al-Qur'an padahal hadisnya sahih, apa gunanya kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah? Begitu. Jadi inti hadis Ali bin Abi Thalib ini, pada waktu perang Khaybar Nabi mengharamkan apa Bapak Ibu? Mengharamkan dua perkara, yaitu nikah mut'ah sama daging keledai piaraan. Keledai piaraan itu keledai yang kita rawat di rumah. Kan kadang-kadang ada orang itu merawat kambing, merawat ayam, merawat keledai. Nah, kalau keledai itu keledai piaraan, haram, tidak boleh dimakan. Loh, kenapa? Ya sebetulnya ketika diharamkan ya haram, enggak pakai tanya kenapa gitu. Ya. Kayak ketika Nabi mengharamkan sutra kepada laki-laki kan, mengharamkan cincin emas, mengharamkan bejana emas perak, ya. Itu ketika diharamkan ya wis, jangan tanya kenapa kok haram. Ya karena itu sudah perintah gitu loh. Karena ketika pertanyaan-pertanyaan ini sering kita tanyakan, Pak, kalau kita enggak tahu alasannya akhirnya bantah, enggak nurut. Nah, padahal dalam berislam itu kedepankan sami'na wa atho'na. Cuma disebutkan dalam hadis lain karena daging keledai piaraan itu adalah rijisun. Rijisun itu adalah najis. Terus bagaimana dengan keledai liar? Kalau kita pas di jalan, di hutan ada keledai liar, nah kalau keledai liar itu halal. Nah ini loh Bapak Ibu, kita memang diperintahkan tunduk kepada syariat, sama-sama binatangnya, sama-sama keledainya. Nah kenapa kalau piaraan kok haram, sementara kalau liar kok halal? Nah ini ujian bagi kita, yang penting sebagai seorang hamba itu sami'na wa atho'na. Gitu. Hadis berikutnya, wa'an Rabi' ibni Sabroja an Abih, dari Rabi' bin Sabro, dari bapaknya radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ini lebih jelas lagi Bapak Ibu. Nabi mengatakan inni kuntu adzintu lakum fil istimta'i minan nisa. Saya dulu pernah memberi izin kalian untuk menikahi wanita secara mut'ah, istimta'. Wa inna allaha qad harrama dhalika ila yaumil qiyamah. Dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan hal itu sampai hari kiamat. Ya, jadi memang benar Nabi pernah membolehkan nikah mut'ah. Kemudian Nabi juga menjelaskan bahwa Allah mengharamkan mut'ah itu sampai hari kiamat. Tidak pernah halal lagi Bapak Ibu. Dan ini memang kalau dalam pelajaran usul fikih itu namanya nasikh mansukh. Jadi dalam Islam itu ada hukum yang namanya nasikh, itu menghapus, mansukh itu dihapus. Nah, kira-kira hadis ini nasikh atau mansukh? Menghapus atau dihapus? Iya, hadis ini yang nasikh ya mansukh. Ya. Nasikhnya Nabi mengatakan Allah mengharamkan buta sampai hari kiamat, sementara mansukhnya dulu kata Nabi, saya memang pernah membolehkan nikah mut'ah. Nabi melanjutkan, faman kana indahu minhunna syai'un falyukhli sabilaha. Faman kana indahu minhunna, barang siapa yang dia itu memiliki wanita ya dengan nikah mut'ah, falyukhli sabilaha, silakan tinggalkan jalannya, maksudnya sudah lepaskan, suruh dia pulang ke rumah keluarganya begitu. Nah, disuruh pulang saja. Kenapa? Karena memang di sini ini bukan pernikahan, Pak. Sehingga enggak ada yang namanya talak, enggak ada yang namanya fasakh, enggak ada yang namanya khulu, apalagi rujuk, karena memang tidak dianggap sebagai pernikahan. Jadi siapapun dari kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pernah ada hubungan dengan wanita sampai sekarang melalui nikah mut'ah ini, silakan dilepaskan. Kalau memang ingin dijadikan istri beneran, ya dinikahi dengan cara yang benar, yaitu dengan mendatangkan walinya, mendatangkan dua orang saksi, dan dengan mas kawin. Wala ta'khudhu idza ataitumuhunna syai'an, dan jangan mengambil sesuatu pun harta yang sudah kalian berikan kepada mereka. Ya wis, sudah diberikan jangan diambil, itu sebagai iwat, sebagai pengganti farjinya. Begitu Bapak Ibu. Akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad dan Ibnu Hibban. Jadi saya kira hadisnya sangat jelas ya. Di sini menjelaskan tentang satu, haramnya nikah mut'ah. Yang kedua, nikah mut'ah itu memang dulu pernah dibolehkan. Berapa kali? Dua kali. Pada waktu perang Khaybar, pada waktu perang Autos, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkannya sampai hari kiamat. Dan pengharaman ini Bapak Ibu melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, juga melalui hadis Ali bin Abi Thalib malahan yang meriwayatkan. Nah, mestinya orang-orang Syiah ketika mereka mengagungkan Ali bin Abi Thalib, ya konsekuen hadis yang diriwayatkan Ali bin Abi Thalib ini pegangan gitu loh. Kok malah mereka menyalahi Ali bin Abi Thalib, malah mereka yang menggalakkan nikah mut'ah. Okay. Jadi nikah mut'ah itu pernah dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam waktu yang hanya sebentar. Kenapa? Karena darurat, Pak. Karena darurat, nggih, okay. Karena darurat pada masa perang lama, nggih, okay. Pada masa perang lama ndak pulang-pulang bisa fatal itu. Daripada berzina, ya wis, nah akhirnya dibolehkan. Tetapi setelah itu kita enggak boleh berdalil dengan hadis yang menjelaskan bolehnya nikah mut'ah. Kenapa? Karena sudah diharamkan sampai kiamat. Makanya Syaikh Siddiq Hasan Khan itu berkata, ittafaqal ulama, para ulama sepakat, ala tahrimil mut'ah, atas haramnya mut'ah atau diharamnya nikah mut'ah. Wal ahaditsu fi hadza mutawatirah, hadis-hadis tentang diharamkannya nikah mut'ah mutawatir. Mutawatir itu Pak diriwayatkan oleh banyak sahabat. Beda dengan hadis ahad. Kalau hadis ahad itu kan yang meriwayatkan satu atau dua atau tiga, enggak sampai 10 orang. Tapi kalau hadis mutawatir ini yang meriwayatkan itu 10 orang ke atas, sampai 80, 100 orang mutawatir. Wa riwayatu tahrimiha ila yaumil qiyamah, dan riwayat tentang diharamkannya nikah mut'ah ini ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, hiyal hujjah, adalah hujjah. Hujjah itu dalil yang nyata. Sementara Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan as-sahihul mukhtar, ya, pendapat yang dipilih yang benar, anna tahrimal mut'ati, bahwa pengharaman nikah mut'ah, wa ibahataha, dan pembolehannya, karena marrotai, pernah dua kali. Jadi pernah diharamkan dua kali, pernah dibolehkan dua kali. Wa kanat halalan qabla khaybar, nikah mut'ah itu halal sebelum khaybar, thumma hurrimat yauma khaybar, kemudian diharamkan pada waktu perang khaybar. Summa ubihat yauma fathi Makkah, kemudian dibolehkan lagi pada hari penaklukan kota Makkah, wa huwa yaumu autos, yaitu pada waktu perang autos, litisolihima, karena kelanjutan keduanya, jadi keduanya berkelanjutan lama. Jadi di Makkah itu berbulan-bulan Pak, sampai merembet, sampai autos, tidak pulang-pulang, ya. Makanya kalau suami istri jauh-jauhan itu penuh dengan fitnah Pak, bahaya. Nggih. Panjenengan kalau menikah ya enggak usah jauh-jauh lah. Karena kadang itu seminggu sekali pulang gitu kan. Sebulan sekali pulang, 4 bulan pergi pelayaran, itu fitnah tok itu. Ya, uang apa ya? Jauh-jauh kita Pak. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melarang laki-laki dan perempuan itu berkumpul berkhulwat tanpa mahram, ya. Itu Nabi mengatakan meskipun wanita yang dia berkhulwat dengannya itu Isa, Pak, Maryam binti Imran, itu tetap ada kemungkinan terjadi, padahal Siti Maryam. Maka bagaimana dengan kita apalagi zaman sekarang, naudzubillah fitnah tok gitu loh. Nggih. Thumma hurrimat ba'da thalathati ayyamin, setelah itu diharamkan setelah 3 hari, tahriman mu'abbadan ila yaumil qiyamah, dengan pengharaman yang selama-lamanya sampai hari kiamat. Nah, ini tentang nikah mut'ah. Saya kira sudah jelas nih. Apa ada yang mau bermut'ah? Ih, bermut'ah. Ada yang mau bertanya? Monggo, silakan sebelum kita ganti topik. Berarti dari perang Khaybar itu dibolehkan terus sampai perang Autos 3 hari. Setelah itu diharamkan. Iya. Jadi tadi yang dijelaskan Imam Nawawi, sebelum Khaybar halal, ketika perang Khaybar diharamkan bareng dengan diharamkannya kelinci percobaan apa tadi? Piaraan. Apa kelinci piaraan? Keledai piaraan. Ya, jadi pada waktu perang Khaybar ini haram sudah, sebelum itu halal. Nah, terus kemudian pada waktu perang Autos, Fathu Makkah sampai Autos itu halal, ketika Autos cuma dibolehkan 3 hari. Nggih. Tiga hari. Nggih. Jadi saya bacakan ulang nggih perkataan Imam Nawawi, ya. As-sahihul mukhtar, yang sahih dan terpilih, ya, yang pendapat yang dipilih, anna tahrimal mut'ah, bahwa diharamkannya mut'ah, wa ibahataha, dan dibolehkannya mut'ah, karena marrata ini adalah dua kali, ya. Wa kanat halalan qabla Khaybar, nikah mut'ah itu halal sebelum Khaybar. Tsumma hurrimat yauma Khaibar, kemudian diharamkan pada waktu perang Khaibar. Haram sudah. Tsumma ubihat yauma fathi Makkah, kemudian dibolehkan pada waktu penaklukan kota Makkah. Wa huwa yaumu Autos, dan itulah pada waktu perang Autos. Kenapa Fathu Makkah disebut perang Autos? Litisolima, karena dua perang ini itu satu-satu habis satu paket gitu loh. Tsumma hurrimat ba'da thalathati ayyam, kemudian diharamkan setelah 3 hari, tahriman mu'abbadan, dengan pengharaman yang selama-lamanya. Mu'abbadan itu kan dari kata abadan, abadi ya, abadi, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ngerti, Mbak? Nggih. Nggih. Mungkin yang lain monggo, silakan. Nggih. Kalau tidak ada, alhamdulillah cukup jelas, berarti kita beralih kepada hadis berikutnya. Wa ani bin Mas'ud radhiyallahu an, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallila wal-muhallalalah. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat al-muhallil wal-muhallalalah. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, Tirmizi, dan At-Tirmizi mensahihkannya. Hadisnya sahih, Bapak Ibu. Apa itu muhallil? Apa itu muhallal lahum? Nah, ini perlu kita bahas. Laki-laki, Bapak Ibu, kalau sudah menceraikan istrinya 3 kali, kan talak kan 3 kali ya? Talak pertama. Ya, kalau sudah ditalak istrinya itu, kemudian sampai habis masa iddahnya enggak rujuk, berarti tinggal 2 kan? Tapi kalau misalnya sebelum masa iddahnya habis, kok istrinya dicium lagi, istrinya diajak berhubungan suami istri lagi, meskipun enggak pakai mengucap di ayo rujuk, itu berarti sudah rujuk secara otomatis. Kalau misalnya setelah diceraikan 1 kali cerai, masa iddahnya habis, kemudian ingin rujuk, maka boleh, tetapi lewat pernikahan baru, Bapak Ibu. Okay? Ya, pernikahan baru itu ya mendatangkan nikah lagi baru dengan 1 orang saksi, ya, 1 orang saksi dengan wali, ya, 2 orang saksi dan mas kawin, persis seperti pernikahan baru. Tapi apakah dengan pernikahan baru ini ketika dulu belum ke KUA, belum ke pengadilan, apakah perlu ke pengadilan? Ya enggak usah. Kartunya masih ada, ya itu aja ya, Pak, yang dulu dipakai itu kan cuma ibaratnya jenengan pantes-pantesan gitu aja ya. Ya ketika kayak misalkan naik kendaraan biar enggak ditangkap polisi, ya sembuh SIM gitu aja gitu. Bukannya ketika enggak bawa SIM, enggak bawa helm, berarti enggak boleh motoran, ya enggak. Kan gitu, Pak, hukum dunia itu nggih. Karena kan banyak di banyak orang itu jelas-jelas berzina, jelas-jelas enggak nikah secara syar'i tapi dapat kartu nikah kan. Nah, itu loh. Jadi yang kita kedepankan adalah hukum dunia gitu nggih. Hukum syariat ya. Jadi seorang muslim itu berpegang kepada syariat. Nah, kalau misalnya kemudian tadi kan cerai pertama ya, kemudian cerai lagi, ya cerai lagi dan tidak rujuk atau rujuk lagi sama, kemudian setelah itu kok cerai lagi yang ketiga. Setelah cerai yang ketiga ini, Bapak Ibu, meskipun belum habis masa iddahnya, enggak boleh balik, sudah talak bain namanya. Ya, namanya talak bain. Jadi mantan suami enggak bisa balik kepada istrinya kecuali dengan syarat ya, kecuali istri ini dinikahi laki-laki lain, dinikahi, dan pernikahan di sini bukan sekedar nikah akan nikah enggak, tapi harus digauli oleh laki-laki itu, kemudian diceraikan. Ya, setelah diceraikan habis masa iddahnya, baru suami pertama boleh balik, dan itu terjadi tanpa rekayasa. Jelas nggih? Nah, yang namanya muhallil, Muhalil itu laki-laki yang menghalalkan. Maksudnya dia menikahi istri ini biar sang istri bisa balik lagi kepada suami pertama. Nah, suami pertama itu namanya al-muhallalulahu gitu. Nah, untuk muhalil ini dalam bahasa fikih itu disebut pejantan pinjaman. Enggak boleh. Kalau memang terjadi dengan rekayasa, misalnya cangkir nama orang gitu. Ini sudah menceraikan talak 3 SOS ya, wanita SOS. Terus ada laki-laki santri temane cangkir bilang, "Tri, aku wis menceraikan iki Tri 3 kali. Cuma ini Bapak Ibu tetap ini masih ono ambu-ambu agamae gitu loh." Oleh orang zaman sekarang kan enggak peduli kayak gitu, zino-zino wae kan gitu kan. Ini masih ono ambu-ambu syariah dikit dia bisa balik gitu kan. Jadi cangkir bilang kepada santri, "Tri, kamu nikah sama istriku terus kamu gaul lono terus kamu ceraikan, cek bisa balik tak nikahi lagi gitu." Nah, ini namanya muhallal lahu, ini yang namanya muhallil atau pejantan pinjaman tadi. Jelas Bapak Ibu nggih? Nah, kata Ibnu Mas'ud, Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat muhallil yang menghalalkan dan melaknat yang dihalalkan baginya. Karena muhalil ini kan menikahi ini dan menggauli ini biar ini bisa halal untuk ini lagi kan. Gitu loh namanya. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud ini, Nabi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat al-muhallil, laki-laki yang menghalalkan, wal muhallalalahu, dan laki-laki yang dihalalkan si istri itu untuknya. Ini dilaknat Bapak Ibu, dilaknat. Ya, ketika ini terjadi, berarti andekan sampai terjadi pernikahan, ya nikahnya tidak sah, batal. Berarti kalau tetap dilanjutkan, kemudian terjadi hubungan suami istri, maka itu adalah zina. Tapi kalau terjadi tanpa rekayasa, ya tidak menjadi masalah, ya tidak menjadi masalah. Jadi pelajarannya, saya ulangi lagi, di sini dikatakan nikah tahlil ya, bukan tahlil, tahlil dari kata halal ya. Penghalalan ini ketika seorang laki-laki menikahi wanita yang sudah diceraikan berapa? 3 kali dengan syarat ketika sudah menggauli si istri itu dia ceraikan agar bisa kembali kepada suami pertama. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa nikah semacam ini hukumnya haram, dan ketika dilarang berarti kalau dilakukan pernikahan itu batal. Nggih, insyaallah begitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan kah? Monggo. Tiga itu apakah harus mentalak 3 kali? Apakah bisa saya talak 3? Nah, ini bah nanti bahasa bar ada bab sendiri bab talak. Nah, ini kita masih bab nikah ini. Ya belum menikahi ya belum, enggak boleh menalak loh. Yang kedua ada. Kalau tidak yang rekayasa hanya sepihak gitu ya. Nggih. Suaminya sebetulnya tidak menyuruh misalnya. Tapi temannya itu misalnya kasih yang dia saya nikahi dulu biar dia bisa balik gitu ya. Artinya sama juga ya, boleh. Iya. Jadi ada dua pertanyaan ya Bapak Ibu. Pertanyaan pertama, yang namanya talak 3 itu apakah harus 3 kali tahapan atau langsung satu majelis kamu tak talak 3? Nah, ini nanti ada bab tersendiri dalam bab talak Bapak Ibu. Ini ada khilaf di antara ulama. Ya, ada pendapat di antara ulama, tapi intinya kembali kepada majelis hakim. Ya, majelis hakim. Jadi kalau pada zaman Umar karena orang itu suka main-main dengan talak, meskipun pada satu majelis dia mengatakan kamu sekarang tak talak 3, biar orang enggak sembarangan, sama Umar di jalan kan terjadi talak 3. Jadi meskipun satu kali ucapan tetap terjadi talak 3, akhirnya hukumnya ya hukum seperti tadi, enggak bisa balik kecuali harus dinikahi laki-laki lain. Sementara pada zaman Nabi, karena orang itu mungkin tidak tahu, ada nanti hadis Abu Rukanah, dia itu mentalak Ummu Rukanah, langsung kamu tak talak tiga. Tapi Nabi SAW menganggapnya cuma satu. Nah, jadi ini kembali kepada keputusan tertinggi hakim, Bapak Ibu. Oke, gitu Pak, itu yang pertama. Nanti ada pembahasannya pada bab talak. Yang kedua, tadi pertanyaannya itu, kalau nikah tahil ini kan rekayasa dari dua pihak. Kalau misalkan dari satu pihak, mantan suami ini gak ngerti, gak tahu menau, tapi karena temannya kasihan, tak nikahi gitu kan, dan bisa balik lagi, saya kira ya wallah alam selalu gak menjadi masalah, karena ini gak tahu menau kan. Yang menjadi masalah itu kalau mantan suami nyuruh, ya nyuruh, dia gak nyuruh kan, cuma satu pihak tok kan. Nah, jadi yang namanya hati Bapak Ibu ini saya kira juga gak semudah itu Pak. Ya kalau dia niatnya begitu tapi tiba-tiba kok seneng, kan gak mungkin diceraikan kan. Bukan permainan, masalah hati masalahnya. Makanya kalau kita berbicara tentang nikah kontrak, bukan nikah kontrak, ada menikah dengan niat talak. Jadi menikahi wanita dengan niat menceraikan. Itu pernah ada fatwa dari beberapa ulama Saudi boleh. Nah, dilihat kepada siapa dulu yang bertanya. Karena ini pertanyaan datang dari banyak mahasiswa yang di Saudi, Pak. Kan banyak mahasiswa Saudi di Amerika, di Inggris, mereka sendiri. Enggak ada suaminya, enggak ada istrinya. Sementara jenengan sendiri tahulah kayak apa Amerika gitu ya, kayak apa Inggris. Ya mungkin dengan mahasiswi berseberangan, mungkin dia mahasiswi ini mungkin kuliah jenengi orang Kristen ya, orang kafir, dan itu mungkin gak pakai biaya, gak pakai apa gitu kan. Daripada terjadi zina, mereka bertanya, boleh gak aku nikah dengan niat tak ceraikan ketika lulus. Nah ini ada sebagian ulama mengatakan boleh gitu loh. Kenapa kok membolehkan? Karena yang namanya hati Pak, kan yang membolak-balikkan kan Allah Ta'ala. Mungkin niatnya seperti itu, tapi dengan berjalannya waktu akhirnya tiba-tiba kok iman ya wis tak nikah, wis jadi selamanya kan gitu kan bisa. Makanya mereka mengatakan boleh. Nah, kemudian fatwa seperti ini itu disalahgunakan oleh sebagian orang. Sehingga banyak orang-orang Saudi mungkin ketika musim panas ke Sukabumi, kemana niatnya nikah dengan niat ini Pak gitu loh. Jadi fatwa yang sebetulnya kondisinya seperti itu akhirnya disalahgunakan. Nah ini yang kemudian dibuat dalil orang-orang Syiah, apa bedanya nikah mut'ah dengan kawin kontrak tadi itu kan, ujung-ujungnya kan sama-sama juga berbatas waktu gitu loh. Tapi tetap kalau kawin kontrak ini tetap ada wali, ada dua orang saksi, dan ada mas kawin. Bedanya dengan nikah mut'ah itu kan gak pakai wali-walian, gak pakai saksi-saksian, pakai bayar gitu aja. Kan be aku 15 hari ya. Nah, gitu kan. Kayak gitu itu nikah mut'ah. Jadi tadi itu saya katakan kembali, kalau memang tidak ada rekayasa, cuma dari sepihak toh insya Allah tidak menjadi masalah. Dan yang namanya pernikahan, namanya hati itu enggak semudah itu terjadi ya. Wong kadang orang asalnya buwenci jadi cuwinta bisa, asalnya cuwinta jadi buwenci juga bisa ya kan? Ya, insya Allah begitu. Wallahu taala a'lam. Ya mungkin yang lain sampun suruh tereng kurang berapa jam? Ini 10 menit lagi. Ada pertanyaan Bapak Ibu monggo yang lain. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yankihu zanil majludu illa mithlahu. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa rijaluhu thiqat. La yankihu zanil majlud, pezina yang dicambuk itu tidak menikahi kecuali orang sepertinya. Nggih. Jadi hadisnya itu la yankihu zanil majlud pezina yang dicambuk tidak menikahi kecuali pezina sepertinya. Jadi dalam Islam Bapak Ibu, hukuman zina ini bagi pemuda ya, yang belum pernah nikah sama sekali, itu hukumannya dicambuk 100 kali, diasingkan 1 tahun. Itu kalau belum pernah menikah. Loh bagaimana kalau yang satunya pernah menikah, yang satunya belum? Berarti yang belum itu dicambuk 100 kali, diasingkan 1 tahun, yang sudah pernah menikah dirajam. Jadi kalau orangnya sudah pernah menikah dengan pernikahan yang sah, apakah masih ada istri atau suaminya, ataukah dia sekarang statusnya janda atau duda, maka secara hukum Islam Bapak Ibu, ketika ada saksi 4 orang laki-laki yang adil, yang mereka bersaksi bahwa mereka melihat sumur apa timba masuk ke dalam sumur, maka hukuman rajam diberlakukan. Itu yang pertama. Atau lewat pengakuan, ngaku sendiri, mungkin gak ada yang bersaksi tapi dia ngaku, atau gak ngaku, gak ada saksi tapi dia kok ujung-ujungnya hamil misalkan. Nah maka dia dihukum rajam kalau sudah menikah dengan pernikahan yang syar'i. Nah pada hadis ini berarti yang dimaksudkan ketika Nabi mengatakan pezina yang dicambuk tidak menikahi kecuali orang sepertinya, berarti ini terjadi pada siapa? Pada yang belum pernah menikah. Ya, jadi hadis ini Bapak Ibu menjelaskan betapa buruknya zina dalam Islam, ya, dalam Islam dan pada zaman dahulu itu, biar tidak terjadi perzinahan, yang namanya nikah itu Pak itu mudah sekali. Ya, mudah sekali. Dalam artian enggak pernah dia mempermasalahkan ketika orang sudah punya istri menikah lagi, beda dengan zaman sekarang kan. Makanya ketika syariat ini semakin dipersulit, zina di mana-mana. Orang ingin menikah aja mahare enggak karu-karuan. Maharnya harus begini, harus ada uang segini, harus punya rumah. Nah orang ketika tidak punya uang, sementara nafsunya sudah bermenggebu-gebu, lingkungannya rusak, kenapa repot-repot zina? Kan begitu kan kalau orang tidak punya iman, na'udzubillah. Makanya mendekati hari kiamat itu kan semakin banyak perzinahan, Pak. Karena banyaknya wanita, sedikitnya laki-laki, dan hilangnya ilmu. Ketika tidak ada ilmu, otomatis kan iman tidak ada, begitu. Ya, jadi hadis ini menjelaskan tentang buruknya perzinahan dan yang namanya orang yang suci, bukannya suci, yang menjaga kemuliaan, orang yang baik itu tidak pernah melakukan zina. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis ini semakna dengan firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nur, az-zani la yanqihu illa zaniyatan aw musyrikah. Pezina laki-laki tidak menikahi kecuali wanita yang berzina atau wanita musyrik. Waz-zaniyatu la yanqihuha illa zanin aw musyrik. Sementara wanita yang berzina tidak menikahi dia kecuali laki-laki tukang zina atau laki-laki musyrik. Kemudian kata Allah, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan hal itu diharamkan atas orang-orang beriman. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, hadza khabarun minallahi ta'ala, ini adalah berita dari Allah Ta'ala, bi'anna zani, bahwa orang yang berzina itu la yatok, tidak menggauli kecuali perempuan pezina atau perempuan musyrik. Ya. Sementara Imam Nawawi berkata dari Habib bin Abi Umar, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas mengatakan ini yang dimaksud pada ayat ini bukan menikah tapi zina gitu, tapi zina. Jadi seorang pezina itu enggak menikah kecuali pezina sepertinya, atau kalau enggak pezina pasti wanita musyrik. Gitu Bapak Ibu. Nggih. Nah, kebanyakan ulama ketika memaknai hadis ini, mereka mengatakan an-nazaniyal majlud, pezina yang dicambuk, la yarghabu aqda zawaji, dia pasti kecuali kalau bertobat. Dan jadi yang benar-benar ya, kalau belum bertobat maka dia tidak menginginkan dalam akad nikahnya itu kecuali orang seperti dia gitu. Itu kata para ulama. Wa kadzalika zaniya, seperti itu pula wanita pezina gitu kan. La targhabu fi zawaji illa min asin mithliha, dia enggak akan cenderung menikah kecuali dari laki-laki yang bermaksiat seperti dia. Itu makna hadis ini. Nah, kemudian makna berikutnya dari hadis ini bukan sekedar pemberitaan Bapak Ibu, tetapi penjelasan bahwa haram bagi seorang laki-laki pezina menikahi perempuan yang suci, yang menjaga kehormatan. Sebaliknya juga begitu. Ya, sebaliknya juga begitu, karena Allah mengatakan wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan hal itu diharamkan atas orang-orang beriman. Makanya panjenengan semua Bapak Ibu, kalau mau mantu dilihat betul-betul ya. Dilihat Instagramnya, dilihat Facebooknya, dilihat siapa teman-temannya, dulu kos di mana, kenalannya siapa aja. Jangan langsung diterima, dicari dulu gimana calon mantunya ini. Dan yang namanya kalau sudah punya anak Pak, zaman sekarang ya, kalau memang sudah ada jodohnya, nah nikah no. Jangan ditunda-tunda, wes kok cik, cik wis sudah dulu, akhirnya digonceng, marah-mari, mungkin kumpul-kumpul juga sudah, na'udzubillah. Itu yang berdosa sama orang tuanya gitu. Yeah. Insya Allah begitu. Ini ya, ada terakhir perkataan Syekh Muhammad bin Ibrahim. La yajuzu zawajuhu bimra'atin hamilin minhu bizina. Ini perhatikan Pak, tidak boleh menikah dengan wanita yang hamil karena zina darinya. Maksudnya ada dua muda-mudi Pak, berzina terus hamil. Ketika hamil ini tidak boleh nikah. Hatta taqdiya iddatuha, sampai habis masa iddahnya. Dan masa idahnya wanita hamil itu biwad'i hamliha, dengan melahirkan anak. Nah, ini jelas Al-Qur'an mengatakan dalam surat At-Talaq, Allah berfirman wa ulatul ahmal, wanita-wanita yang hamil, ajaluhunna, masa idahnya, an yad'na hamlahum, adalah melahirkan anak. Berarti ketika kondisi hamil terus dinikahi, baik oleh yang menzinahi atau laki-laki lain, ini sesuai Al-Qur'an Pak, tidak sah itu. Kalau meskipun dinikahkan di KUA ada surat nikahnya, dia enggak menikah lagi setelah anaknya lahir, itu zina terus. Coba jenengan lihat di masyarakat, banyak enggak yang LKMD, lamir lah apa? Lamar kari bendol disian, langsung agak apa cepat-cepat dinikahkan. Banyak enggak? Dan itu nikahnya disaksikan banyak orang Pak, di KUA dapat surat nikah, undangan jenengan diundangnya teko, berarti jenengan itu sama dengan mendukung perzinaan. Jangan dikira enggak dosa, di situ jelas haram ini gitu. Lo kan banyak ada mazhab yang mengatakan kita tuh mengikuti Quran apa mengikuti mazhab? Kita mengikuti Quran apa mengikuti petugas KUA, itu aja gitu loh. Karena jelas wa ulatul amal, wanita-wanita hamil Pak, ajaluhun, nama saidah mereka, an yadhna hamlahum, sampai melahirkan anak. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, nikahuz zaniyati haram, menikahi wanita yang berzina, baik zinanya sekali atau berkali-kali, haram, hukumnya haram. Hatta tatuba, sampai dia bertaubat. Sawa'un kana zanabiha, baik dia ini berzina dengan si wanita itu sendiri, au ghairu, atau yang berzina laki-laki lain. Hadza huwa shawabu bila raib, inilah pendapat yang benar tanpa diragukan, kata Ibnu Taimiyah begitu. Wa huwa madhhabu ta'ifatin minas salafi wal khalaf, ini adalah madhab banyak jamaah ya, baik dari salaf maupun khalaf seperti Ahmad bin Hanbal dan lainnya, dan inilah yang ditunjukkan oleh kitab dan sunnah. Wa idza kanatil mar'atu tazni, dan ketika wanita itu berzina, ya, lam yakun lahu an yumsika ala tilkal hal, maka laki-laki ini tidak boleh menahannya pada kondisi itu. Ketika tahu bahwa istrinya berzina, jangan ditahan, bal yufariquha, tapi harus diceraikan. Wa illa, jika tidak, kana dayyuthan, maka dia adalah dayyuth. Apa itu dayyuth? Dayyuth itu laki-laki kayak babi, Pak. Kenapa kayak babi? Gak punya rasa cemburu. Likhtilafil maddata ini, karena bedanya dua unsur, najasatin wa thaharo, unsur najis sama unsur suci. Ini perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu terakhir, silakan sebelum kita tutup. Halo? Enggak ada nih. Tapi ini kira-kira penjelasan saya ini ada manfaatnya apa mboten? Kok diem aja jenengan ini? Diemnya itu diem faham, bu diem, wah ini pelajaran apa ngono-ngono gitu, Pak. Ada pelajaran nggih? Ya alhamdulillah nggih, mudah-mudahan manfaat. Monggo, Pak. Yang dimaksud di hadis yang sebelumnya itu, apakah orang yang sudah berzina harus menikahi orang zina atau orang kafir tadi ya? Orang kafir, apakah musyrik, yang dizina itu saja? Apakah yang harus berzina dan menikahi? Iya. Jadi sesuai hadis tadi itu, Pak, tidak harus yang menikahi. Pokoknya yang anu. Jadi apakah tidak harus yang menzinai? Bisa laki-laki lain, bisa anu gitu. Kecuali kalau sudah bertaubat. Jadi rata-rata kalau memang belum bertaubat, ya mungkin laki-lakinya sama seperti itu gitu. Meskipun laki-laki ini mungkin belum pernah berzina dengan dia. Ya kan namanya kan lewat jaringan kan orang seperti itu. Kapan jaringan ini kan orang-orang baik kan saling mengenal kan. Kenal ini sama-sama baiknya soal insya Allah gitu. Tapi kalau mereka dengan pergaulan seperti itu meskipun belum pernah berzina, tapi kan lewat jaringannya gitu, lewat teman pertemanannya. Nah ini sangat berkaitan erat dengan hadis Nabi yang mengatakan perumpamaan teman yang baik itu seperti penjual minyak wangi, sementara teman yang buruk seperti tukang besi, ya pandai besi dan lain sebagainya itu gitu. Makanya Nabi SAW bersabda, al-mar'u ala dini khalili, seseorang itu tergantung kepada agama kawan akrabnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, hendaknya kalian melihat kepada siapa dia berteman, gitu Pak. Ya, jadi lewat jaringannya tadi itu ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dan anak keturunan kita semua dari perbuatan-perbuatan haram ya, dan mencukupkan kita dengan yang halal. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan mohon maaf, jazakumullah khairan, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.